matahari pagi dan embun yang dingin hari ini. Indahnya ku harus memulai kerinduan lagi hari ini, karena kanganku memang tak tahu malu, apalagi kalau sedang diracun madu. Apalagi kalau sedih.